طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasiah, dan kita masuk ke pembahasan baru, pembahasan terkait dengan an-nakirah wal ma'rifat. Baik, silakan dibaca Mas Peter. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif asy-syekh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Faslun, al-ismu durbani nakiratun wa huwa ma syaa'a fi jinsin mawjudin karajulin au muqaddarin kasyamsin, wa ma'rifatun wa hiya sittah. Ad-dhamir wa huwa ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin, wa huwa imma mustatirun kal muqaddari wujuban fi nahwi aqumu wa naqumu, au jawazan fi nahwi zaidun yaqumu, au barizun wa huwa imma muttasilun kata ikumtu wa ka fi akramaka wa ha'i gulamuhu, au munfasilun ka ana wa anta wa huwa wa iyaya. Wala fasla ma'a imkanil wasli illa fi nahwil ha'i min salnihi bimarjuhiyatin wa dhanantukahu wa kuntahu birujhanin. Baik. Faslun, an-nakiratu wal ma'rifatu. Sad faslun, ya, sad di sini maksudnya aslun atau matan, ya. Faslun, pasal yang pertama terkait pembahasan tentang nakirah dan ma'rifat adalah al-ismu darbani, isim nau'ani, isim ada dua macam, ya. Jadi semua isim itu tidak akan keluar dari macam ini, yaitu nakirah atau ma'rifat. Gak ada isim yang keluar dari dua macam ini, pasti. Isim jika ditinjau dari ta'yinnya itu entah dia nakirah atau entah dia ma'rifat, itu pasti. Makanya al-ismu darbani, isim itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama nakiratun, yang pertama adalah nakirah. Ya, nakirah. Kemudian di sini beliau mendefinisikan nakirah itu wa huwa ma syaa'a fi jinsin mawjudin au muqaddarin. Ini definisi dari Ibnu Hisham agak berbeda dengan definisi yang dibawakan oleh ulama-ulama nahu. Ya, biasanya antum kalau belajar nahu itu definisi yang sering itu akan madalla ala muayyanin itu ma'rifat, madalla ala ghairi muayyanin itu nakirah biasanya. Atau kalau definisinya Ibnu Malik kan nakiratun qabilu al mu'athira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Nakirah itu yang bisa menerima al, dan al itu memiliki pengaruh menjadikan dia ma'rifat. Ya kan? Atau yang semakna dengan yang menerima al, seperti zu, zu malin. Zu itu kan maknanya sahib, dan sahib itu bisa menerima al, berarti zu nakirah. Jadi Ibnu Malik lebih mendefinisikan nakirah itu dengan kekhususan. Jadi kekhususan nakirah itu adalah menerima al, gitu kan. Kalau Ibnu Hisham berbeda sendiri, dia berbeda. Beliau mengatakan di sini ma syaa'a fi jinsin mawjudin au muqaddarin. Nakirah itu adalah ma syaa'a. Syaa'a itu ittaraqa wa intashara atu syai, ya. Fi jinsin. Jinsin itu adalah mafhumun kulli. Ya, dia sifatnya kulli, menyeluruh, ya, muntabiqah ala haqiqatin mustarikah. Jadi dia punya banyak macam, anwa, gitu kan. Jenis itu memiliki banyak macam, ya, macam. Nah, atau gampangnya nakirah itu adalah seperti isim jenis, yang mana isim jenis itu lahu afrod, memiliki banyak afrod, ya, mutaaddid gitu, ya. Jadi di sini baik itu yang mawjudun karajulin au muqaddar kasamsin, ya, ada yang jinsun mawjud. Istilahnya jinsun mawjud itu adalah jinsun yang memiliki wujud, memiliki wujud fil waqi, dalam realita ada wujudnya. seperti rojulun, rojul. Nah, rojul ini kan isim jenis. Nah, dan dia memiliki banyak afrod. Misalnya Zaid, Muhammad, Khalid, ya kan? Fitra. Nah, itu semua namanya rojul, ya kan? Rojul, itu afrodnya. Berarti rojul di sini adalah jinsun. Dan afrodnya mawujud. Dia mawujud, pilwaki ada dalam realita. Maka dinamakan jinsun mawujud ke rojul. Jelas ya? Nah, jadi dia melihat kepada jenisnya. Sesuatu yang bersifat umum, ya, umum itu namanya nakiroh. Sesuatu yang bersifat umum, jenis dan memiliki banyak afrod itu namanya nakiroh dalam pandangan Ibn Hisham. Au muqaddarin, atau dia jinsun muqaddar. Ya, jins muqaddar, kasyamsin, seperti matahari. Karena matahari itu adalah secara maudu, ya, secara maudu, secara makna itu adalah kaukabun yang menghapus cahaya malam. Ya, jadi kalau dia ada maka cahaya malam hilang. Itu namanya syamsun. Dan itu bisa mutaaddid, bisa berbilang, gitu kan? Nah, seandainya ada selain matahari kita ini, ya, kaukab yang lain yang bisa menghilangkan kegelapan malam di siang hari, gitu kan? Kalau dia terbit kemudian malam hilang, maka itu juga dinamakan syamsun. Makanya dinamakan muqaddar. Tapi fil waqi' dia cuma satu matahari. Nah, makanya kalau ditakdirkan kira-kira ada ya kaukab nahari, gitu kan, yang dapat menghilangkan kegelapan malam, maka itu dinamakan syamsun. Ya, berarti secara takdir dia artinya dia adalah isim jins. Karena dia bukan maudu' li wahid, bukan untuk zat, gitu kan. Tapi dia jins, bukan untuk satu, gitu. Seperti kata Zaid, Zaid itu kan maudu' li wahid, untuk satu orang. Nah, berbeda dengan rojul, rojul itu kan banyak jins. Samsun juga buat banyak, bukan lil wahid, gitu. Nah, jadi, tapi sepil wakil kan cuma ada satu, gitu kan. Nah, namun, dia di sini tetap dinamakan jinsun, tapi yang muqaddar. Artinya kalau kita takdirkan ada kaukab nahari yang lain selain matahari ini dapat menghilangkan kegelapan malam kalau dia terbit, maka namanya syamsun juga. Paham ya? Berarti dia jinsun muqaddar namanya. Ya, jadi di sini bedanya apa? Definisi Ibnu Hisham dengan ulama-ulama nahu yang lain, kalau Ibnu Hisham itu lebih melihat kepada yang namanya nakiro itu adalah isim jenis. Isim jenis yang memiliki banyak afrod. Ya. Kalau ulama-ulama nahu yang lain mengatakan madalla ala ghairu muayyan, yang belum jelas. Ya, yang belum jelas. Rajulun juga belum jelas. Ya kan? Nah, itu dia melihat kepada sesuatu yang belum jelasnya, itu dinamakan nakirah. Nah, kalau Ibnu Malik itu lebih mendefinisikan berdasarkan khususiyah, kekhususannya. Yang namanya nakirah itu kan bisa kemasukan alif lam ta'rif yang membuat dia ma'rifat, maka itulah nakirah. Kalau enggak bisa menerima alif lam ta'rif berarti bukan nakirah, gitu. Paham ya? Nah, ini. Enggak bisa menerima alif lam ta'rif. Hah? Enggak bisa menerima alif lam ta'rif. Iya, yang mu'atsir. Hah? Muhammadun bisa enggak kemasukan alif lam ta'rif? Enggak bisa. Enggak, maka dia bukan nakirah, tapi masuk dalam kategori ma'rifat. Baik. Jelas insyaallah ya Mas Peter ya? Insyaallah. Kemudian di sini wa ma'rifatun. Jenis yang kedua adalah isim ma'rifat. Ah, di sini Ibnu Hisham menariknya tidak mendefinisikan ma'rifat. Ya. Kenapa? Karena yang namanya ma'rifat itu fara', cabang, sedangkan nakiro itu asal. Nah, asal itu muqaddam fil bayan, lebih dahulu dijelaskan, kemudian dia butuh kepada definisi. Sedangkan ma'rifat itu cukup antum tahu ilahnya aja. Kenapa dia ma'rifat? Ya, kenapa dia ma'rifat? Makanya beliau sebutkan anwa'nya, macam-macamnya. Wahya sittatun, yaitu ada 6. Pertama, ad-dhamiru, ad-dhamir. Dimulai dengan dhamir, karena dhamir itu adalah a'raful ma'arif, ya. Dari semua 6 jenis ma'rifat, yang paling ma'rifat itu adalah dhamir. Makanya dimulai oleh Ibnu Hisham dengan penyebutan dhamir di sini. Karena dhamir itu a'raful ma'arif, ya. Meskipun dikatakan oleh Sibawaih yang a'raful ma'arif itu adalah lafzul jalalah. Cuman di sini ditinjau dari ke-6 macam ma'rifat, maka yang paling ma'rifat di situ adalah dhamir. Makanya dikedepankan oleh Ibnu Hisham di sini. Apa itu dhamir? Wa huwa ma dalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Yaitu yang menunjukkan kepada mutakallim yang berbicara, mukhatab yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan, maka itu namanya dhamir, ya. Dhamir. Baik. Kemudian beliau menyebutkan macam-macam dhamir. Wa huwa imma mustatirun. Nah, dhamir itu ada yang mustatir. Nah, mustatirnya itu ada yang wujuban. Wujuban. Apa patokan? Ya, dhamir itu mustatir wujuban. Patokannya adalah ketika dia tidak bisa diambil posisinya oleh isim zahir. Maka dhamirnya mustatir wujuban. Ya. Ya, makanya Ibnu Malik mengatakan wa min dhamiri rabbi ma yastatiru. Kaf'al berarti domir ana, ya. Anta if'al domir anta, wafik domir ana, ya. Kaf al wafik naktabit iz tashkuru, ya. Berarti apa? Nahnu, ya. Di sini wujuban akumu wa nakumu. Contohnya adalah akumu nakumu, ya. Akumu. Antum bisa mengatakan nama antum misalnya Ali, kemudian akumu Aliyun, bisa enggak? Ali jadi pa'il di situ? Nggak bisa kan? Berarti posisi domir nggak bisa diambil oleh isim zahir. Maka ini namanya mustatir wujuban. Ya, nakumu al-muslimuna. Nggak bisa. Gitu kan? Nah, al-muslimun nggak bisa mengambil posisi fa'il. Nggak, jadi domir nggak bisa diambil posisinya oleh isim zahir. Maka di sini dia mustatir wujuban. Jelas ya? Nah, kalau dia bisa diambil posisinya oleh isim zahir, maka itu nanti mustatir jawazan. Misalnya yadribu, dia memukul, berarti itu fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa. Bisa enggak diambil posisinya oleh isim zahir? Yadribu Muhammadun. Muhammad jadi fa'il. Berarti dhamir bisa diambil posisinya oleh isim zahir. Maka ini dia mustatirnya jawazan. Ya, jadi dhabitnya itu patokannya adalah kalau tidak bisa diambil posisinya oleh isim zahir, maka dia mustatir wujuban. Kalau bisa, maka mustatir jawazan, ya. Zaidun yakumu. Contohnya di sini Zaidun yakumu yakumu. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirnya huwa kembali kepada Zaid. Ya, kemudian kita ambil menjadi yakumu Zaidun gitu kan. Nah, berarti di sini mustatirnya jawazan. Baik. Nah, kemudian selanjutnya setelah membahas tentang dhamir mustatir, beliau mengatakan au barizun, ada dhamir bariz. Nah, berarti dhamir bariz itu adalah dhamir yang zahir. Zahirun lahu surah. Ya, punya bentuk yang terbaca. Itu namanya dhamir bariz. Ya, dhamir yang zahir yang memiliki surah, bentuk yang dapat dibaca atau malfuz, dilafazkan. Itu namanya dhamir zahir. Ya. Misalnya kita contohkan huwa qaimun, berarti huwa ini adalah dhamir bariz. Darabtu, nah, tanya adalah dhamir barizun karena dia punya bentuk yang terbaca atau lafaz yang terbaca. Baik. Kemudian selanjutnya wa huwa imma muttasilun, ya. Kemudian jenis atau tinjuan dhamir selanjutnya itu dari segi ittisal dan infisalnya. Ada yang dinamakan dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil, ya. Kata ikumtu wa kafi akramaka wa ha'i gulamihi. Di sini kumtu namanya dhamir rafa' muttasil, ini macamnya. Akramaka dhamir nasab muttasil. Gulamihi dhamir jar muttasil. Berarti yang muttasil itu bisa masuk ke ketiga macam i'rab, ya. Tim apa? Rafa' muttasil, nasab muttasil, jar muttasil, ya. Kemudian au munfasilun, jenis yang kedua adalah dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil itu apa? Ya. Dia dhabitnya dhamir munfasil itu adalah wazuttisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ihtiyaran abada. Yang namanya muttasil itu adalah tidak mungkin terjatuh di awal kalimat atau tidak mungkin terjatuh setelah illa, itu dhamir muttasil. Maka dapat dipahami ciri khas munfasil adalah dia terjatuh di awal kalimat fil ibtida atau ba'da illa. Nah, itu ciri khas dari munfasil. Nah, makanya iyyaka na'budu iyyaka itu dhamir munfasil. Maja'a illa huwa domir munfasil karena terjatuh setelah illa. Ya, di awal atau setelah illa maka domir munfasil. Adapun muttasil enggak mungkin terjatuh di awal dan enggak mungkin terjatuh setelah illa. Jelas ya? Ini. Ka'ana wa huwa wa iyaya. Ya, ana itu domir munfasil, huwa domir munfasil, iyaya domir nasab munfasil. Berarti munfasil itu hanya dua, rofa munfasil atau nasab munfasil. Enggak ada jer munfasil. Jer itu muttasil. Jelas ya? Wala fasla ma'a imkanil wasli. Ini kaidah. Ya, enggak boleh menggunakan domir munfasil ma'a imkani al-wasli selama bisa menggunakan domir muttasil. Jadi enggak boleh antum mengatakan akramtu iyyaka selama bisa mengatakan akramtuka. Kemarin ambil rumah. Iya. Nah ini kaidahnya. Ya. Ingat antum. Jadi enggak boleh wala fasla ma imkanil wasli, ini kaidah ya, tidak boleh menggunakan domir munfasil selama bisa menggunakan domir muttasil ya. Wa fi ihtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil, gitu kan? Ya, dalam ikhtiar selain syair itu enggak boleh menggunakan domir munfasil selama bisa menggunakan domir muttasil. Berarti dalam nasr itu enggak boleh antum mengatakan ya darabtu iyahu selama bisa mengatakan darabtuhu. Jangan berpisah selama bisa. Iya, nyambung. Gitu coy. Illa fi nahwi alha min salnihi bimarjuhiyatin, kecuali dalam ya dalam domir alha, ya di sini domir nasab, dalam domir nasab yaitu ha di sini, dalam contoh salnihi. Maksudnya salnihi di sini adalah yang dia itu bukan af'alul qulub. Ya salnihi a. Dia kan membutuhkan dua objek, ya. Di sini ada objek pertama ya, kemudian objek kedua ha, ini kan? Ha. Ah, di sini sa'ala a'tinihi gitu kan? Ya. Aqaitu kahu, gitu kan? Aqaitu kahu. Nah, pokoknya dia selain af'alul qulub, selain af'alul qulub, ya. Maka di sini yang lebih rajih itu adalah al-infisal. Kita infisal. Yang lebih rajih itu salni iyahu. Ya. Aqaitu ka iyahu. Itu yang lebih rajih. Nah, boleh ittisal di sini tapi bimarjuhiyatin. Dia marjuh. Marjuh. Tapi kalau Ibnu Malik menguatkan apa? Ittisal, ya kan? Beliau menguatkan ittisal, makanya beliau mengatakan apa kata beliau? Wa min wa fi ihtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil sil aw ibsil ha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntu khulqul kuntama kadza kahiltanihi wattisala ahtaru wa ya wattisala ahtaru, katanya saya lebih memilih yang disambung. Nah, jadi Ibnu Malik itu lebih merajihkan ittisal dalam masalah salnihi, gitu kan? Aqaitukahu itu dengan menggunakan domir muttasil yang lebih rajih menurut Ibnu Malik. Tapi jumhur ulama nahu mengatakan yang lebih rajih itu adalah domir munfasil. Ya, domir munfasil. Karena wa ghairi kata Ibnu Malik dan selainku itu memilih apa? Infisal. Nah, maksudnya jumhur ulama nahu dan termasuk Ibnu Hisham itu merajihkan infisal. Jadi yang lebih rajih itu salni iyahu. Aqaituka iyahu. Bukan pakai domir muttasil, bukan salnihi, bukan a'taitukahu. Karena kalau di ittisal maka bimarjuhiyatin, itu marjuh menurut Ibnu Hisham. Jadi yang rajih adalah infisal. Jelas Mas Fitra ya? Baik. Wa zanantukahu wa kuntahu birujhani. Nah, kemudian zanantukahu wa kuntahu ini dalam masalah nawasih, af'alun nawasih, fi'il-fi'il nawasih yang menghapus hukum mubtada khobar. Zonna wa ahwatuha, kana wa ahwatuha, itu kan af'alun nawasih. Maka yang lebih rajih itu menggunakan domir muttasil. Ya, biru jahani. Jadi yang lebih rajih itu menggunakan domir muttasil. Antum katakan zonantukahu, bukan zonantukaiyahu. ya kun kuntahu, bukan kunta iyahu, ya. Misalnya kana kanahu Zaidun, misalnya, bukan kana iyahu Zaidun, tapi kanahu Zaidun, ya, seperti. Paham ya? Ini jadi yang lebih roji apa? Menggunakan domir muttasil untuk yang af'al nawasih. Yang af'al quluf itu maksudnya kerjaan hati. Ah ya, fi'il-fi'il yang salnihin. Itu bukan af'alul qulub. Selain af'alul qulub. Ya, jadi selain af'alul qulub yang lebih rajih itu menggunakan domir munfasil. Adapun Ibnu Malik domir muttasil. Eh, kalau af'alul qulub itu berarti nanti antum pelajari di nanti ada kan pembahasan tentang apa? Af'alul qulub. Zanna wa akhwatuha, nanti ada pembahasan tentang af'alul qulub. Ya, af'alul yakin itu kan termasuk af'alul qulub. Ya. Zon, ya. Itu juga af'alul qulub. Zonantu kahu. Itu yang lebih rajih, zonantu kahu. Ya. Artinya, aku saya menyangka kamu dia gitu. Zonantu kahu. Jelas insyaallah ini Mas Fitra ya. Terus ثم قال الشارح رحمه الله تعالى ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. Nah ini jadi kenapa beliau lebih menyebutkan nakirah duluan kemudian mengakhirkan ma'rifat, karena nakirah asal, ya, asal ya kan, sedangkan ma'rifat itu fara. Jadi wal far'u yus'al an illatiha, gitu kan. Yang fara, yang cabang itu ditanya tentang ilahnya. Kenapa dia ma'rifat? Jangan tanya kenapa dia nakirah. Karena al-asal la yus'al anil ilah, gitu. Asal tidak ditanyakan sebab kenapa dia nakirah, tapi yang ditanyakan sebabnya itu adalah yang ma'rifat. Karena ma'rifat adalah fara. Tip. Izin. Maaf, kita. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه والثاني كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر وإنما وضع وضع أسماء الأجناس وضع أسماء الأجناس. نعم. Saya mengatakan fa'amman nakiratu fahiya ibaratun amma sya'a fi jinsin mawjudin aw muqaddarin. Jadi ini definisi beliau tadi agak berbeda dengan definisi ulama-ulama nahwu yang lain. Beliau lebih melihat yang namanya nakirah itu adalah jenis kepada jenis yang mana jenis itu adalah mafhumun kulliyun, ya, yang muntabiqah ala haqiqatin mustarikah, gitu kan. Jadi dia banyak afrodnya. Jenis itu memiliki banyak macam kalau bahasa Indonesianya. Ya, syajarun, pohon itu isim jenis. Kenapa dia banyak macamnya? Rajulun isim jenis karena banyak afrodnya, macamnya. Paham ya? Ya. Maun, air itu juga isim jenis. Nah, itu karena dia banyak afrodnya. Banyak macamnya. Jadi dia lebih melihat yang namanya nakirah itu adalah jenis yang memiliki banyak afrod. Baik itu afrod yang maujudun fil waqi, ya, maujudun fil waqi, dalam realita ada wujudnya. Ya, seperti tadi rajulun itu kan isim jenis yang dia maujud fil waqi. Afrodnya ada secara realita. Ya kan? Nah, makanya di sini fa innahu maudu'un lima kana hayawanan natiqan zakaron balighon, gitu kan. Jadi yang namanya rajul itu adalah kata yang menunjukkan kepada hayawanun natiq. Apa hayawanun atik? Insan. Iya. Apa artinya hayawanun atik? Binatang berbicara. Hewan yang yuntem. Iya. Iya, hayawan makhluk hidup yang berakal. Natik itu berakal, bisa berpikir ya. Jadi dia makhluk hidup yang berakal kemudian zakar. Nah, berarti setiap antum temukan ya yang dia adalah hayawan natik zakar balik sah untuk dikatakan rojul. Ya, berarti antum rojul. Ah ini. Berarti dia memiliki banyak afrod. Ya, setiap yang terpenuhi di sini dia adalah hayawan natik zakar, maka sah untuk dikatakan rojul. Berarti rojul di sini ismu jinsin yang banyak afrodnya. Paham ya? Di sini banyak afrodnya. Dan dia mewujud fil waqi gitu kan? Dalam realita ada. Nah, ini namanya ismu jinsin mawjudin. Ya. Fa kullu ma wujida min hadzal jinsi wahidan fa hadzal ismu shadiqun alaih, ya. Setiap kali antum temukan dari jenis satu dari jenis semacam ini maka bisa dikatakan rojul. Berarti kalau antum lihat hayawan natik zakar, oh berarti rojul. Nah, sah untuk dikatakan rojul. Maka rojul di situ dinamakan isim nakirah karena dia jinsun ya mawjudun. Jelas ya? Ini. Watani, kemudian jenis yang kedua adalah jinsun muqaddar. Atani itu jinsun muqaddar, kasyamsin, seperti syamsun. Karena syamsun di sini maudu'atun lima kana kaukaban nahariyan yansahu zuhuruhu wujudal lail. Ya, yang namanya syamsun itu dalah menunjukkan kepada kaukab. Ya, kaukab nahari. Maksudnya kaukab nahari itu yang ada di siang hari. Ya, yang mana dia menghapus kegelapan malam. Jadi kalau dia ada di siang hari, otomatis malam hilang. Nah, hilang. Itu dinamakan syamsun. Jadi syamsun itu maknanya di sini, kaukab nahari yansahu wujuduhu zuhural lail. Ya, ini. Fahakuha antasduqa ala muta'addidin kama anna rajulan kadzalik. Maka yang kalau begitu dia seharusnya punya banyak afrod. Ya, punya banyak afrod seperti halnya rajul. Ya, tapi wa inna ma takhallafa dzalika min jihati adami wujudi afradin lahu fil kharij. Hanya saja di realita enggak punya afrod. Ya, enggak punya afrod. Makanya dinamakan muqaddar. Kita takdirkan. Kita takdirkan jika memang ada gitu kan. Ya, selain matahari ini, kaukab yang dapat membuat malam menghilang gitu kan. Maka itu juga dinamakan syamsun. Berarti syamsun di sini isim jenis sebenarnya, tapi dia afrodnya muqaddar, ditakdirkan, bukan jenis yang mewujud fil waqi. Paham ya? Makanya di sini afrodin lahu fil kharij, ada mewujudi afrodin lahu fil kharij. Dia tidak memiliki afrod. Ya anwa secara realita karena realitanya cuma ada satu matahari. Tapi kalau ada misalnya selain matahari ini yang bisa membuat malam hilang, nah itu juga dinamakan syamsun. Makanya afrodnya muqaddar, ditakdirkan dikira-kira kalau memang ada gitu. Oleh karena itu saya mengatakan walu wujidat gitu kan. Seandainya ditemukan ya ada kaukab selain matahari ini, lakana hadzal labzu salihan laha, maka berarti lafaz syamsun itu boleh untuk dinisbatkan kepada kaukab tersebut. Ya. Falam fa innahu lam yudha ala an yakuna khasan ka Zaidin wa Amrin, karena lafaz syamsun itu tidak menunjukkan makna wahid, tidak menunjukkan makna khusus seperti Zaid itu dalla ala wahid, ya kan? Ya Amr itu dalla ala wahid. Berbeda rajul maka dalla ala muta'addid. Begitupun syamsun dalla ala muta'addid minal kaukab an-nahari gitu. Jelas ya? Wa innama wudi'a wada asma'il ajnas, tapi dia digunakan untuk isim-isim jenis. Ya, jadi semakna dengan isim-isim jenis yang lainnya syamsun. Makanya dia lebih condong yang namanya nakirah itu adalah isim jenis seperti man itu nakirah, ya kan? Karena banyak afrodnya. Paham ya? Baik. Wa yanqasimu ila mustatirin wa ammal ma'rifatu fa innaha tanqasimu sittata aqsamin. Al-qismu al-awwalu ad-dhamiru wa huwa a'rafu as-sittati. Wa li hadha bada'at bihi. Bada'tu. Wa li hadha bada'tu bihi. Wa 'ataftu sah. Wa 'ataftu baqiyatal ma'arifa alayhi. Ma'arifi. Baqiyatal ma'arifi alayhi bithumma. Bithumma. Wa huwa 'ibaratun 'amma dalla 'ala mutakallimin ka ana aw mukhatabin ka anta aw ghaibin ka huwa. Baik. Kemudian ayo terus baca. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Li'annahu la yakhlu imma an yakuna lahu suratan fil lafzi aw la. Fal awwalu al barizu kata'i qumtu. Wa tsani al mustatiru kal muqaddari fi nahwi qawlika qum. Thumma li kulli min al barizi wal mustatiri inqisamun wa bi'tibarin. Bi'tibarin. Baik. Kemudian setelah beliau membahas tentang nakirah, definisinya gitu kan. Beliau membahas tentang ma'rifat. Tapi beliau tidak mendefinisikan ma'rifat di sini karena ma'rifat itu enggak perlu dikenal definisinya, cukup diketahui macam-macamnya. Ya, cukup diketahui macam-macamnya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa ammal ma'rifatu fa innaha tanqasimu sittata aqsamin. Ya, atau tanqasimu al ma'rifatu sittata aqsamin. Ma'rifat itu ada 6 macam. Nah, ini ya ada yang mengatakan 7-8 tapi as-sahih itu adalah yang syaz, dan bahkan ada yang menukil ijma' bahwasanya ma'rifat itu ya 6. Yang 6 macam ini. Al-qismul awal, macam ma'rifat yang pertama itu ad-dhamir, wa huwa a'rafu sittah, ini kita bilang tadi. Jadi yang paling ma'rifat dari ke-6 macam ma'rifat itu adalah dhamir, ad-dhamir. Ya. Walihada bada'tu bihi, oleh karena itu aku memulai dengan pembahasan dhamir. Wa ataftu baqiyatal ma'arif alaihi bithumma, kemudian aku atapkan ya jenis atau sisa-sisa ma'rifat yang lainnya dengan thumma, karena thumma itu litartib, jadi urutan, mulai dari yang paling ma'rifat, kemudian yang ma'rifat kedua, terus selanjutnya. Jadi yang dari yang paling ma'rifat, kemudian yang nomor 2 ma'rifatnya lebih kuat, nomor 3 dan seterusnya, urutan. Nah, jadi yang paling ma'rifat pertama itu domir, kemudian nanti alam, ya. Nah, karena setelah alam, setelah domir, maka yang paling ma'rifat adalah alam itu. Wahwa iba, jadi apa itu domir? Wahwa ibaratun amma dalla ala mutakallimin ka ana au muhatabin ka anta au ghaibin ka huwa. Jadi domir itu adalah yang menunjukkan kepada mutakallim, yang menunjukkan kepada muhatab, yang menunjukkan kepada ghaib. Ya, kata ganti. Ya, kata ganti. Saya, ana, berarti dia adalah dhamir. Anda, anta, itu dhamir. Huwa, dia, gaib, maka dhamir. Tidak langsung menunjukkan kepada zahir. Misalnya nama antum Fitra, tapi Fitra atau saya antum bilang. Antum menyebut nama ketika misalnya antum Fitra pergi atau saya pergi. Hah? Saya pergi, berarti tidak menyebutkan nama, menyebutkan zahir, namun menggantinya dengan domir. Makanya domir itu secara bahasa itu adalah apa? Al-istitar gitu kan. Atau kalau dalam istilahnya kufah itu kinayah. Ya, kinayah anil zahir. Ya. Ya. Dia tidak menampakkan zahirnya, diganti dengan kata ganti. Ya, situ. Nah, kata ganti itu ada yang menunjukkan orang pertama, mutakallim, orang kedua, muhatab, orang ketiga, goib. Itulah yang dinamakan dengan domir. Ya. Kemudian, wayangkosimu ila mustatirin wa barizin. Domir itu terbagi menjadi mustatir dan bariz. Tadi mustatir itu adalah la yakunu lahu surah ya fil labzi. Tidak memiliki surah di lapas. Itu mustatir. Ya, tersembunyi. Ya, domir yang tersembunyi, enggak ada surahnya, enggak ada lafaznya yang terbaca, maka itu mustatir. Kebalikannya adalah baris. Jadi kalau dia punya surah, punya lafaz yang makruh, maka itu namanya baris atau domir zahir. Ya. Kemudian li'annahu la yahlu imma yakuna lahu surah fil labzi awalan fal awwalu al baris. Kalau punya surah maka al Al-Baris namanya. Kata kumtu, ada surahnya. Tu. Maka ini domir ba? Baris. Ya. Wasani kal musta, wasani al-mustatir kal muqaddar. Berarti al-muqaddar yang ditakdirkan karena laisa lahasu surah atau laisa lahu surah fil labzi. Itu mustatir. Nahu kum. Kum. Siapa? Anta gitu kan. Berarti di situ domir mustatir. Ya. Mustatir dan mustatir itu ada. Yang namanya domir mustatir itu hanya ada di apa Iwan? Di rofa. Jadi rofa. Nggak ada mustatir yang mansub, nggak ada mustatir yang majrur. Tapi mahali rofin semua mustatir. Wa min domiri rofi ma yastatiru, kata Ibnu Malik. Di antara domir rofa itu ada yang mustatir. Kaf al uwafik naktabit istashkuru. Ya, ada yang baris, ada yang mustatir domir rofa. Ya, tapi yang mustatir wujuban itu biasanya kaf'al di isim, di fi'il amar, wafik fi'il mudhari'ana, naktabit nahnu, tashkuru anta, di fi'il mudhari' sama fi'il amar. Itu tempat yang mustatir wujuban. Adapun yang mustatir jawazan itu di huwa sama hiya. Untuk fi'il mudhari' misalnya huwa yazhabu, hiya tazhabu, itu dhamir mustatir jawazan. Nah, sama juga di fi'il madi, doroba, gitu kan? Doroba, dorobat. Nah, itu juga mustatir jawazan. Jelas ya? Karena dorobat taknya itu bukan domir ya, huruf. Ya, huruf. Tsumma likullin minal bariz wal mustatir inkisamun bi'tibarin. Kemudian nanti ya domir baris dan mustatir itu ada macamnya lagi. Ditinjau dari apa, maka memiliki macam-macam yang lain. Misalnya ditiru jadi infisol dan itisol, berarti ada domir mustatir yang mutasil, ya, ya kan? Ada yang munfasil kalau ditinjau dari itisol infisol. Ada domir baris yang mutasil, ada domir baris yang munfasil. Ditinjau dari itisol dan infisolnya. Tep. Lanjut. Aduh. Oh, udah jam 8 ya? Jam 8. Kita selesaikan domir mustatirnya. Fa amal mustatiru fa inqasimu bi'tibari wujubil istitari wa jawazihi ila qismaini. Wajibul istitari wa jaizuhu wa na'ni bi wajibil istitari ma la yumkinu qiyamu adh-dhahiri maqamahu. Nah ini jadi dhabitnya, dhabit dari domir mustatir wujuban itu adalah la yumkinu qiyamu adh-dhahir maqamahu. Ini patokannya. Jadi isim zahir enggak bisa mengambil tempatnya. Itu dinamakan mustatir wujuban. Kayak tadi, ya idrib. Nama antum, misalnya saya katakan sama antum, idrib ya anta gitu kan fa'ilnya kan? Ti dhamir mustatir takdiruhu an anta fa'ilnya. Kemudian kita sebut namanya idrib Fitra Muhammadan. Enggak bisa. Enggak bisa, berarti dhamir itu enggak bisa diambil tempatnya oleh isim zahir, maka dia namanya mustatir wujuban. Ya. Jadi la yumkin qiyamul zahir maqamahu. Terus wa dzalika kadhamiril marfu'i bil fi'lil mudhari'il mabdu'i bil hamzati ka aqumu. Aw bin nuni ka naqumu aw at-ta'i ka taqumu ala tara annaka la taqula aqumu Zaidun wala taqulu naqumu amrun. Enggak, jadi enggak bisa Zaid di sini sebagai fa'il. Kemudian Amr juga enggak bisa jadi fa'il. Tetap fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Takdiruhu ana atau nahnu dalam contoh ini. Berarti dia dhamir mustatir wujuban karena enggak bisa diambil tempatnya oleh isim zahir. Kemudian saya mengatakan kadhamiril marfu. Berarti dia itu yang namanya mustatir, ya, yang namanya mustatir wujuban atau yang namanya domir-domir mustatir itu adanya di apa? I'rab marfu. Ya, yang namanya domir mustatir itu adanya di i'rab marfu. Ya. Jadi ya apa ya istilahnya? Yahtassul istitar bi dhamir raf'i gitu. Ya, yang mustatir itu khusus hanya pada domir marfu saja. Ya. Nah, untuk yang wujuban itu ada di fi'il mudhari' sama fi'il amar. Fi'il mudhari' yang mabdu' bil hamzah aqumu, bal mabdu' bin nun naqumu, mabdu' bit ta' taqumu, berarti ana nahnu anta. Itu yang dhamir mustatir wujuban dalam fi'il mudhari. Kemudian kum, nah, di fi'il amar, kum, anta. Ya, selainnya tidak masuk pada dhamir mustatir. Paham ya? Kalau misalnya kuma, itu udah bukan dhamir mustatir lagi. Kumu bukan dhamir mustatir lagi. Paham ya? Nah, kumi juga bukan. Atau yakumu bukan dhamir mustatir wujuban, tapi jawazan. Ya, yakumani bukan dhamir mustatir. Jadi enggak akan keluar dari yang tadi. If'al wafik naktabit iz tashkuru. Fi'il amar sama fi'il mudhari'. Fi'il amar di apa? Di anta saja. Kemudian di fi'il mudhari' ana, nahnu sama anta. Nah, kalau anti bukan. Karena ada ya. Ya, muhatabah itu dhamir bariz. Sip, jelas insyaallah ya. Kalau yang jaiz itu berarti maksudnya boleh pakai boleh enggak? Iya, boleh dinampakkan. Huwa yakumuh. Iya, ah? Huwa yakumuh. Enggak, jadi patokan yang dhamir yang apa yang apa mustatir jawazan itu tempatnya bisa diambil oleh isim zahir. Itu namanya jawazul istitar. Ya, bisa antum katakan antum namanya pelakunya misalnya Muhammad, ya. Yazhabu ila suki. Gitu kan? Yazhabu ila suki. Siapa pelakunya? Huwa, gitu kan? Huwa. Tapi udangnya udah jelas Muhammad yang dimaksud, tapi antum enggak ingin sebut. Antum ganti pakai dhamir. Yazhabu ila suki, fa'ilnya huwa. Kalau antum ingin langsung sebut isim zahir, yazhabu Muhammadun ila suki. Nah, maka itu jawazan. Jais itu. Jais. Jais. Juga ya, Tanis. Iya. Aku muhidun. Iya. Ya. Benar ya? Ya, Ustaz. Jais. Jais. Ayo. Wa ammal barizu fa innahu yanqasimu bihasabil ittisali wal infisali ila qismaini, muttasilun wa munfasilun. Wal muttasilu huwa alladhi la yastaqilu bi nafsihi kata'i kumtu. Wal munfasilu huwa alladhi yastaqilu bi nafsihi ka ana wa anta wa huwa. Nah, taib. Gampangnya muttasil munfasil itu gampangnya. Yang namanya munfasil itu ya, pertama dia waqa' fil ibtida, itu munfasil, atau ba'da illa, itu munfasil, selainnya muttasil. Itu gampangnya. Jadi antum tahu dulu ciri-ciri munfasil, apabila tidak terpenuhi ciri-cirinya maka itu muttasil. Ya, kalau namanya munfasil mabdu, ya apa? Ubtudi abihi gitu kan, bisa di awal atau ba'da illa. Itu munfasil. Maka jika tidak bisa di awal, tidak bisa setelah illa, itu pasti muttasil. Ya, muttasil. Ya, wa zuttisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ihtiyaran abada. Zuttisal yang namanya muttasil la yubtada, tidak bisa diletakkan di awal. Wa la yali illa, dan juga tidak jatuh setelah illa, karena yang di awal dan setelah illa itu adalah munfasil. Ya, itu. Jadi gampang sebenarnya untuk mengetahui mana munfasil, mana muttasil. Cukup. Ya, cukup tahu ciri-ciri munfasil maka muttasil diketahui juga. Ya. Baik. Wa in qasimul muttasilu. Mungkin udah kali ya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.